Hey, ya, bentar-bentar. Style beatnya dulu, bro. Ya, hayu. Oke. Ya, ya. Oke, slak. Ya, ya, ya. Sunda, Sunda. Sunda, Sunda, Sunda, Sunda, Sunda, Sunda. I'm the real Jawa. I'm the real Jawa. Sunda, Sunda, Sunda, Sunda, Sunda, Sunda, Sunda. I'm the real Jawa. I'm the real Jawa. Sunda nese pakter. Ya. Sunda nese pakter. Ya, ya, nggak usah kepedean, nggak usah kepedean, nggak usah kepedean, ya, ya. Sundane sepak tar itu kayak anjing, sok-sokan bilang fuck, fuck itu apa namanya, fuck lokal scene, padahal nggak ada juga yang peduli sama dia. Dia itu kepedean, udah mirip si Tama, maaf, bukan Tama Tekyo Beats ya, tapi Tama orang lain. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay. Ya, yeah. Fuck. Fuck Teflon, fuck Razzles, fuck Sundanese Pakstar. Ya, kalian bertiga itu sih gak serangkai. Oh bentar, lah beatnya kok mati. Oh bentar, maaf ya, ini soalnya beatnya streaming di YouTube. Nge-lag coy. Oke, okay. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Gua gak tahu ini lagu bakal ngedis atau enggak, tapi ya jelas. Soalnya gua gak belajar bahasa Indonesia, belajarnya tidur coy, jadi nggak tahu apa itu rima, apa itu prosakata, perkosakata, prosakata. Ya, lirikku macam singa, lirikku macam singa, lirikku macam singa, lirikku macam singa. Ya, hayang ewe, hayang ewe. Ya maaf, ada tadi goblok. Apa ya, mau nambahin atau enggak? Celek. Oh ya, itu kata temen gue, celek, celek itu artinya kontol ya. Kalau nggak percaya lihat aja videonya Pak Doeng, telepon operator, Telkomsel, selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Bapak Doeng. Ya, ya, ya. Apa keluhan Bapak? Gak usah ngecek lah ya. Ya, saya menyesal mempunyai kartu Telkomsel, Telkomsel kayak Black Singa. Oke. Ya, di sini kami tidak paham bahasa daerah Bapak, tapi nggak apa-apa karena aku itu fans besar Big Mehmet, sadap wadah Bapak. Ya. Ya, apalagi ya, udah aja sih segini sih. Terima kasih, assalamualaikum. Kita semua berbeda-beda, tapi tetap kita harus menjalankan rukun Islam. Selamat malam.